Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات إخوتي وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله Di antara kewajiban seorang muslim, di antara kewajiban seorang hamba adalah at-tafaqquh fid din. Berusaha untuk faqih, faham terhadap agama dengan menempuh sebab-sebabnya. Duduk di majelis ilmu, mengambil ilmu dari para ulama al-ma'rufin, para ulama yang ma'ruf, membaca kitab-kitab mereka, dan ini adalah perkara yang sudah seharusnya menjadi kebutuhan kita. Wajib bagi kita untuk memberikan waktu untuk menuntut ilmu, mempelajari Alkitab was Sunnah, kalau kita ingin mendapatkan kebaikan. Adapun kalau kita tidak menginginkan kebaikan, ya itu masalah lain. Ya. Seorang tidak menuntut ilmu, ya silahkan. Tidak mau mempelajari Alkitab was Sunnah, berpaling dari Al-Quran was Sunnah juga silahkan. Tetapi, ya, fala yalumanna illa nafsah. Jangan dia mencela kecuali dirinya. Karena orang yang berpaling dari Alkitab was Sunnah, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Berbeda dengan orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah, Allah akan mudahkan bagi dia untuk memahami agama. Man yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, kebaikan dirinya, akalnya, jiwanya, keluarganya, hartanya, Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, yufaqihu fiddin, Allah akan jadikan dia faqih terhadap agama. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin, majelis-majelis kita yang merupakan salah satu upaya kita menuntut ilmu, mempelajari Alkitab was sunnah, semoga dimudahkan oleh Allah untuk kita menetapinya dengan mengikhlaskan niat kita kepada Allah Jalla wa'ala. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitabul Buyu', Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli dari Bulughil Maram. Dari kitab Bulughil Maram li Al-Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Dan pada kesempatan yang telah lalu kita telah menyampaikan muqaddimah, muqaddimah yang terkait dengan faedah kita mempelajari Kitabul Buyu'. Dan juga kita telah mengingatkan bahwasanya wajib bagi kita untuk mempelajari bab ini, terutama bagi kita yang berkecimpung dalam al-buyu', jual beli, agar jual beli kita ini nanti menjadi jual beli yang mabrur, yang diterima oleh Allah Jalla wa'ala, menjadi jual beli yang diberkahi oleh Allah Jalla wa'ala. Taib, dan kita terhenti pada pembahasan hadis yang pertama. Kita akan baca kembali hadis ini. Kita belum sempat membaca hadis ini dan membahasnya. Hadis yang pertama yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah adalah hadis Rifa'ah bin Rafi'. Hadis Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam su'ila ayul kasbi atyab. Nabi alaihi salatu wasallam ditanya, wahai Rasulullah, ayul kasbi atyab, pekerjaan apa yang paling thayyib, yang paling baik, yang paling abrak, yang paling diberkahi, yang paling halal, yang paling thayyib, pekerjaan apa ya Rasulullah yang paling thayyib? Qala, Nabi mengatakan, amalur rajuli biyadih, pekerjaan yang paling thayyib adalah pekerjaan seorang dengan tangannya, yakni dia bekerja dengan tangannya. Wabillahi taufiq. Wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang mabrur itu termasuk dari pekerjaan yang athyab, yang thayyib. Hadis ini dikatakan oleh Al-Hafidh rawahul Bazzar wa shahahahu Al-Hakim Abu Abdullah An-Naisaburi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar di dalam musnadnya dan disahihkan oleh Al-Hakim Abu Abdullah Al-Hakim An-Naisaburi rahimahullah. Naam. Hadis ini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Banyak faedah yang bisa kita ambil. Di antara faedah yang telah kita ambil pada kesempatan yang telah lalu, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang-orang yang bersemangat untuk mengetahui mana yang thayyib, mana yang baik. Dalam segala hal mereka ingin mengetahui keyakinan, ya keyakinan yang thayyib, yang baik. Mencari teman juga teman yang thayyib, yang baik. Amalan juga mereka bertanya kepada Nabi untuk mengenal amalan yang thayyib. Pekerjaan juga demikian. Yani pekerjaan apa ya Rasulullah yang paling baik? Bukan semata-mata melihat paling banyaknya hasil. Yang penting untungnya banyak. Yang penting dapat uang berlimpah. Bukan itu yang menjadi penilaian para sahabat. Tetapi yang menjadi penilaian para sahabat adalah mana yang paling thayyib, Dan itulah yang diajarkan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Di setiap pagi kita diajarkan untuk berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan apa? Thayyiban wa amalan mutaqabbala. Itu doa yang dibaca setiap pagi oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diajarkan kepada umatnya tentunya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang thayyib. Itu yang dicari. Bukan wa rizqan, rezeki yang banyak tapi tidak thayyib. Intinya adalah thayyib. Wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala, dan amalan yang diterima. Untuk itulah kita hidup. Diperintah oleh Allah untuk mencari yang thayyib. Berakidah dengan akidah yang thayyib, itu akidah yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beramal juga amalan-amalan yang thayyib agar kita menjadi at-thayyibin, agar kita menjadi at-thayyibat, dan sorga yang masuk ke dalamnya adalah at-thayyibin wa at-thayyibat. At-thayyibun wa at-thayyibat. Orang-orang yang thayyib saja yang masuk ke dalam jannah Allah Jalla wa'ala. Iya. Ini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi hadis ini memberikan faedah penting bagi kita untuk selalu dipancangkan di hadapan kita, apakah pekerjaan yang saya lakukan ini thayyib atau tidak? Hasil yang dihasilkan ini thayyib atau tidak? Sebagaimana para sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ayyul kasbi athyab, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling thayyib, yang paling halal? Kemudian Nabi mengatakan, amalur rajul biyadih, amalan seseorang dengan tangannya. Alhamdulillah rabbil alamin. Juga kullu bay'in mabrur, semua jual beli yang mabrur. Di sini ada faedah, berarti jual beli ada dua macam. Ada jual beli yang mabrur, yang diterima, diberkahi oleh Allah. Dan ada jual beli yang tidak apa? Mabrur, tidak diterima. Iya. Seperti jual beli yang di situ terkandung riba, terkandung penipuan, terkandung sumpah palsu, dan yang semisalnya. Baik. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini faedah yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian faedah yang kedua, dalam hadis ini ada sebuah masalah yang ma'ruf, yang sangat terkenal di kalangan para ulama, yaitu pembahasan tentang pekerjaan apa yang paling afdal. Ada yang mengatakan pekerjaan yang paling afdal adalah jual beli. Ada yang mengatakan pekerjaan yang paling afdal adalah bertani. Ada yang mengatakan pekerjaan yang paling afdal adalah kerajinan, yakni membuat dengan tangannya, membuat sapu dijual, membuat baju dijual. Jadi bermacam-macam pendapat orang. Ada yang mengatakan yang paling afdal adalah ini, jual beli. Ini jual beli yang paling afdal. Ada lagi yang mengatakan bertani, ada yang mengatakan berkebun, ada yang mengatakan peternakan, ada yang mengatakan perikanan. Nah, mana yang paling afdol ini? Terjadi perbedaan di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan jual beli yang paling afdol. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masing-masing dari yang berpendapat itu menyebutkan adillah, menyebutkan dalil. Tetapi yang menjadi pemutus perkara dalam masalah ini, ya, mana pekerjaan yang paling afdal, ya, adalah sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jaz. Nabi SAW pernah mengatakan, ihrius, bersemangatlah kamu, ala ma yanfa'uk, untuk menempuh segala yang bermanfaat untukmu. Kita diperintahkan untuk menjadi orang yang bersemangat. Bersemangat untuk melakukan apa yang bermanfaat untuk kita. Jawabannya ini, mana yang paling afdal? Yang paling afdal adalah yang paling bermanfaat. Dan masing-masing orang berbeda-beda. Ketika ada seorang yang dia memiliki keahlian dalam jual beli dan dia tidak memiliki keahlian dalam pertanian, ya, maka yang afdal bagi dia adalah apa? Ya, jual beli. Mungkin itu akan lebih bermanfaat bagi dia dan bagi kaum muslimin. Ketika seorang memiliki keahlian, ya, untuk bertani, ahli dalam bab itu, ya, dan dia juga memiliki tanah, memiliki ilmu, memiliki keahlian, memiliki apa namanya, khibrah, pengalaman. Maka bagi dia yang paling bermanfaat adalah bertani. Ada yang memiliki ibrah atau hibrah yang lain, peternakan, perikanan, maka masing-masing orang berbeda-beda. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Dan ketika seorang memiliki keahlian dalam jual beli, maka yang afdal bagi dia, sementara yang lain dia tidak bisa, maka jual beli bagi dia yang paling afdal, paling bermanfaat. Namun di sini wajib bagi dia untuk mempelajari ulum, ilmu agama yang terkait dengan jual beli ini. Agar betul-betul jual beli yang dia lakukan adalah jual beli yang apa? Mabrur. Jual beli yang mabrur. Bisa difahami tidak ini? Jadi kalau ada yang bertanya, mana yang paling afdal? Pekerjaan apa yang afdal bagi saya? Ya. Barangkali seorang bapak pun ketika diminta pendapat oleh anaknya, anaknya kebetulan 10 misalnya, tanya, Pak, saya mau kerja apa ini? Nah, semuanya dikasih modal sama bapaknya. Sang bapak tahu, kamu ahlinya pertanian, kamu bertani saja. Ya. Kamu ahlinya ini, kamu ini saja. Ya. Ya, ini seorang ayah pun kadang bisa melihat keahlian anak-anaknya berbeda-beda. Dan ketika seorang menempuh apa yang bermanfaat untuknya, maka dia akan mengambil manfaat yang besar, kaum muslimin juga akan mengambil manfaat yang besar. Ya. Wabillahi taufik, orang yang ahli bangunannya, masya Allah, manfaat bagi dia. Ya. Bisa membangun masjid, manfaat untuk kaum muslimin. Ya. Bisa membangun pondok pesantren. Ya. Kalau semuanya petani, siapa yang akan membangun? Mana tukang kayunya? Mana tukang batunya? Siapa yang mengaduk semennya? Jadi yang paling bermanfaat atau yang paling afdal atas seseorang adalah yang paling bermanfaat untuk dia. Seperti sabda Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah kamu untuk menempuh apa yang bermanfaat untukmu. Kemudian ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya, kita tutup dengan satu faedah lagi terkait dengan hadis ini. Hadis ini, ya, menunjukkan bahwasanya Islam mengajarkan kita untuk menempuh sebab. Ya. Islam tidak mengajarkan kita menjadi orang yang malas, tidak menempuh sebab. Nah, diperintahkan untuk kita menempuh sebab. Dan ketika kita bekerja, ya, mengais rezeki, itu tidak menafikan tawakal. Jadi yang namanya tawakal kepada Allah justru diiringi dengan menempuh apa? Sebab. Itulah tawakal. Naam. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, ya, berkata, bersabda, "Lau annakum tawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-thayr yaghdu himasan aw taghdu himasan wa taruhu bitanan." Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar kepada Allah, menggantungkan urusannya kepada Allah, dia menempuh sebab, namun tidak menggantungkan kepada sebab. Dia gantungkan semuanya urusan kepada siapa? Allah. Kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan tawakal yang sesungguhnya, La razaqakum, sungguh Allah akan memberikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada thoir, kepada burung. Tawakal luar biasa burung itu. Selalu menyandarkan kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi bukan berarti kemudian duduk bertengger di sarangnya, tidak. Taghdu himasan, di pagi hari keluar dari sarangnya dalam keadaan perutnya kosong. Wataruhu bitonan, kembali di sore hari sudah dalam keadaan kenyang. Ya, itu burung. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan demikian. Kalau kalian bertawakal dengan tawakal yang benar, niscaya Allah akan memberikan kepada kalian rezeki sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada thoir, kepada burung. Di pagi hari dalam keadaan lapar, perut kosong, keluar dari sarangnya, kembali dalam keadaan apa? Ya, kenyang. Jadi tidak benar kalau ada orang yang mengatakan saya bertawakal kepada Allah kemudian meninggalkan sebab. Sudahlah, tawakal kepada Allah. Nah, ya. Biasa sajalah. Ya. Kalau memang Allah takdirkan kita surga, ya nanti masuk surga. Kemudian tidak berusaha. Hadza batil, ini batil. Ingin selamat dalam berkendaraan, sudahlah berangkat saja, tawakal kepada Allah, enggak usah pakai helm, enggak usah pakai apa. Kalau memang selamat, selamat. Ini namanya bukan tawakal. Yang benar, tawakal yang benar adalah dia keluar dari rumah menyerahkan urusannya kepada Allah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Serahkan semuanya urusan kepada Allah. Berkendaraan dia pakai helm, ya. Di samping ini adalah bentuk ibadah mentaati waliul amr, ya, mentaati pemerintah, ya. Dikencangkan, dipasang, ya. Kemudian juga memakai jaket, semuanya lengkap, ya. Diperiksa kesiapan apa, ya, motornya, bannya bagaimana, tipis atau tidak, semuanya disiapkan. Jalan. Inilah tawakal. Menempuh sebab. Wabillahi taufiq. Nabi alaihi salatu wasalam adalah sayyidul mutawakkilin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam adalah sayyidul mutawakkilin. Pemimpinnya orang-orang yang bertawakal. Beliau berperang dalam jihad memakai baju perang. Memakai mikfar, penutup kepala. Itulah tawakal. Menempuh sebab agar mendapatkan keselamatan, menempuh sebab agar mendapatkan rezeki. Termasuk dalam hadis ini, para sahabat tidak kemudian duduk di rumah menanti rezeki yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Tidak demikian. Namun mereka menempuh sebab. Tanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ayyul kasbi at-tayyib, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang paling tayyib? Ya. Kemudian diarahkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam untuk menempuh sebab. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, amalur rajuli biyadih, pekerjaan seorang dengan tangannya, wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang mabrur. Semua jual beli yang apa? Mabrur. Tayyib. Dibuka kitab ini, Kitabul Buyu', oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar dengan hadis ini. Karena ada lafaz wa kullu bai'in mabrur, dan semua jual beli yang apa? Mabrur. Di sini mungkin ada pertanyaan untuk masuk kepada hadis yang kedua. Apa itu jual beli yang mabrur? Saya ingin jual beli saya mabrur. Iya. Jual beli yang mabrur diterima oleh Allah. Ya. Baik, diberkahi. Bismillah. Adalah jual beli yang terpenuhi syarat-syaratnya. Ini di antara perkara yang menjadikan jual beli itu menjadi mabrur. Jual beli tersebut terpenuhi syarat-syaratnya. Ya. Nah, banyak sekali hukum-hukum syariat dikaitkan dengan syarat rukun, ya, kewajiban, sunnah, seperti sholat misalnya. Haji juga demikian. Ada haji mabrur, ada haji yang tidak mabrur. Sholat juga demikian. Ada yang mabrur diterima, ada yang tidak diterima. Tayyib. Sholat dikatakan baik, sholat dikatakan sempurna ketika terpenuhi apa? Syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, kewajiban-kewajibannya. Dan lebih sempurna lagi ketika ditunaikan sunnah-sunnahnya. adab-adabnya. Jual beli pun demikian, ada rukun-rukun, ada syarat-syarat yang harus terpenuhi, ada adab-adab yang kita lakukan. Ya. Wabillahi taufiq. Sehingga pertanyaan ini harus kita jawab. Kapan jual beli itu dikatakan sebagai jual beli yang mabrur? Jual beli yang mabrur itu, ya, diantaranya adalah ketika jual beli itu terpenuhi syarat-syaratnya. Lalu apa syarat-syarat jual beli? Syarat-syarat sahnya jual beli. Ya. Masuk pada hadis yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Nah. Kita akan berjalan sesuai dengan hadis-hadis yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita baca hadis yang kedua, karena hadis ini akan menjelaskan salah satu di antara syurut, syarat-syarat apa? Jual beli. Hadis yang kedua, qala al-imam al-hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah an Jabir bin Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu 'am al-fath wa huwa bi Makkah inna Allah wa rasulahu harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami faqila ya Rasulullah ara'aita shuhumal maitati فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك قتل الله اليهود إن الله لما حرم عليهم شهومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه متفق عليه. Hadis ini adalah hadis yang mencapai derajat kesahihan yang paling tinggi karena disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim, dikatakan sebagai hadis yang muttafaqun alaih. Di sini disebutkan kisah, diriwayatkan dari sahabat Jabir bin Abdullah. Dari sahabat Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhuma. Dikatakan anhuma karena beliau dan bapaknya sahabat. Jabir itu sahabat, Abdullah juga apa? Sahabat. Sehingga kita katakan radhiyallahu taala anhuma. Dan banyak di antara sahabat yang dia serta bapaknya itu sahabat. Seperti ini, Jabir bin Abdullah. Kemudian Hudzaifah ibnul Yaman. Juga beliau Hudzaifah sahabat, Al-Yaman juga sahabat. Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Kemudian Al-Bara ibnu Azib juga demikian, Al-Bara ibnu Azib. Yang berkisah tentang pertanyaan malaikat di kubur. Man rabbuka wa madinuka wa man nabiyuka, ini yang meriwayatkan adalah sahabat Bara ibnu Azib radhiyallahu taala anhuma. Kemudian juga ya sahabat Nu'man ibnu Bashir. Nu'man ibnu Bashir, Nu'mannya sahabat, Bashir juga sahabat, sehingga dikatakan radhiyallahu taala anhuma. Dan sahabat Nu'man inilah yang meriwayatkan hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu bayyin, jelas. Dan yang haram juga apa? Jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang apa? Samar, mustabihat. Ini di antara sahabat yang beliau serta bapaknya adalah sahabat. Dan masih banyak yang lain. Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Amr, ibn al-As, Al-Hasan wal-Husain bin Ali, radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Dimudahkan beliau dan bapaknya menjadi sahabat. Hadza fadlullah. Ini keutamaan dari Allah jalla wa ala. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma mengatakan, "Saya mendengar Rasul bersabda ketika tahun Fathu Makkah." Berarti tahun 8 Hijriah. Karena Fathu Makkah ya pada tahun 8 Hijriah. Beliau bersabda ketika itu, "Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri." Sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr. Wal maitah, dan jual beli bangkai. Wal khinzir, juga mengharamkan jual beli babi. Wal asnam, dan jual beli patung-patung. Empat ini diharamkan. Langsung disebut zatnya. Innallaha wa rasulahu, sesungguhnya Allah dan Rasulnya mengharamkan jual beli khamr, jual beli bangkai, jual beli babi, dan jual beli mada al-asnam, patung-patung. Entah patung dari kayu, entah itu patung dari batu. Nah, kita mendengar ini saja sudah mendapatkan ilmu, ya atau tidak? Sudah langsung dapat ilmu. Jelas ucapan Nabi itu bisa difahami. Ya. Loh, terus bagaimana ini? Saya banyak patung-patung di rumah. Kenang-kenangan dulu. Ya. Waktu tamasya ke sini, ke situ, ada patung ini, patung itu. Ya. Kalau itu dari kayu, ya, ambil kampak, kemudian jadikan kayu bakar, sudah selesai. Patung-patung makhluk hidup, ya, tidak boleh diperjualbelikan. Ya. Wabillahi taufik. Apalagi asnam dijadikan sebagai apa? Ya, sesembahan selain Allah jalla wa ala. Tidak boleh menjual patung-patung. Kemudian Rasul ditanya, subhanallah, semangat para sahabat. Faqila ya Rasulullah. Nabi ditanya ketika itu, "Ara'aita shuhumal maitah?" Ya Rasulullah, engkau tadi mengatakan bahwasanya bangkai itu tidak boleh diperjualbelikan. Lalu apa pendapatmu ya Rasulullah tentang gaji lemaknya bangkai? Karena lemak bangkai itu ternyata masih bisa dimanfaatkan. Ya. Fa innaha yutla bihas sufun. Lemak itu bisa digunakan untuk melapisi sufun, perahu. Wa yudhanu bihal julud, dan bisa untuk meminyaki kulit. Wa yastasbihu bihan nas, dan bisa digunakan untuk bahan bakar lampu, yakni misbah. Kayak teplok atau yang semisalnya. Jadi lemak itu bisa dijadikan sebagai ya bahan bakar untuk penerangan. Baik, demikian pertanyaan sahabat ini. Rasul tadi menyebutkan diharamkannya jual beli mata bangkai. Kemudian muncul pertanyaan diajukan kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, bagaimana dengan syuhumul maita? Bagaimana dengan lemaknya bangkai itu? Bukankah masih bisa dimanfaatkan ya Rasulullah? Bisa digunakan untuk melapisi sufun, ya, perahu, bisa digunakan untuk meminyaki kulit, bisa digunakan sebagai bahan bakar, misbah. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Qala la, tidak, huwa haram, yang seperti itu haram. Yang seperti itu, kalimat huwa haram, itu haram. Di sini nanti akan terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang haram jual belinya atau memanfaatkannya. Ya. Baik. Kalau jual beli jelas di situ. Nah, ya. Ala kulli hal, kita baca dulu riwayat ini. Nabi mengatakan, la, tidak, huwa haram. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, qatalallahu al-yahud. Sungguh Allah memerangi orang-orang Yahud. Orang-orang Yahudi dilaknat oleh Allah, diperangi oleh Allah. Kenapa demikian? Di antara sebabnya, innallaha lamma harrama alaihim suhumaha jamaluh. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan atas mereka suhumaha, lemak bangkai diharamkan oleh Allah, jamaluh, lemak-lemak itu ya diproses oleh orang-orang Yahudi sehingga bentuknya bukan lagi lemak. Orang melihat tidak tahu itu adalah apa, lemaknya bangkai, tapi sudah diolah menjadi sesuatu yang lain. Jamaluh, diperbagus bentuknya. Summa ba'uh, kemudian dijual. Fa'agalu samanah, kemudian mereka mengambil harganya, mengambil keuntungannya. Itulah yang menjadi sebab dilaknatnya orang-orang mada Yahudi. Ya. Suka merekayasa syariat. Wong dilarang, ya, dilarang apa namanya untuk menjual atau memanfaatkan apa, diharamkan apa namanya tadi lemaknya, kemudian dibuat dalam bentuk yang lain dijual. Ya. Hampir sama dengan perbuatan mereka. Ketika diharamkan untuk menangkap ikan pada hari apa, Sabtu. Ya. Dilarang untuk menangkap ikan hari Sabtu. Itu syariat. Ya. Dan ternyata di hari Sabtu luar biasa. Ikan itu banyak sekali. Ya. Akhirnya mereka merekayasa. Di hari Jumat mereka memasang apa, perangkap. Ya. Dipasang hari Jumat. Sehingga ketika hari Sabtu ikan-ikan itu masuk semuanya ke dalam perangkap. Dan hari Sabtu mereka tidak pergi ke pantai, tidak pergi ke sungai. Ya. Di hari Ahadnya mereka mengambil, memanen apa yang mereka dapatkan itu. Sehingga ketika mereka diingatkan, bukankah ini dilarang oleh Allah? Loh, saya kan tidak berburu pada hari Sabtu. Saya pasang hari Jumat, saya berburu hari Jumat. Ya. Dan saya mengambilnya hari apa? Hari Ahad. Saya tidak berburu pada hari Sabtu. Ada tahayul namanya, yani hilah, ya, merekayasa syariat. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan hadis ini. Semoga bisa kita ambil beberapa faedah dari hadis Jabir bin Abdullah. Dari hadis ini, ya, para ulama mengambil ya suatu faedah. Salah satu syarat dari syarat jual beli, ya, barang yang dijual belikan itu antakunal ainu mubahat an-naf' min ghairi hajah. Jadi di antara syarat jual beli, barang yang diberjual belikan itu mubahatun naf', mubah dan bermanfaat. Mubah dan bermanfaat. Jadi memiliki manfaat dan mubah. Nah, ini syarat di antara syarat jual beli. Barang yang diberjual belikan itu adalah barang yang mubahatun naf'i. Mubah manfaatnya. Ada dua perkara di sini. Bermanfaat barang tadi, dan yang kedua apa? Mubah. Kalau dia bermanfaat tapi tidak mubah, tidak boleh diperjualbelikan. Atau mubah tapi tidak memiliki apa? Manfaat, tidak boleh juga dijual. Jual belinya tidak sah, tidak benar, tidak mabrur. Naam. Taib. Contoh ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Seorang menjual serangga, ya. Apa itu namanya? Kalau lagi musim panen apa namanya? Padi, itu ada hewan yang langu itu loh, yang biasanya orang naik motor itu licin sampai terpelanting. Apa itu namanya? Lembing apa kepik atau apa itu? Apa? Hah? ketupruk. Wah, macam-macam namanya ini. Pokoknya yang baunya langu itulah. Iya, lembing lah apa-apa itu. Al-muhim, bentuknya itu kecil-kecil itu hitam. Ya. Biasanya kalau sudah di jalan itu banyak sudah. Mipil motor itu tergelincir satu-satu kalau tidak dibersihkan. Geludak satu, geludak yang di pinggir jalan nonton saja. Ya. Taib. Ada orang ya ngambil itu satu kresek. Ya. Ya. Dijual. Ya. Saya jual ini. 20.000. Ya. Sekarang saya tanya, ada manfaatnya enggak ini? Ada manfaatnya tidak? Setahu saya enggak ada manfaatnya itu. Allah alam kalau kemudian suatu saat itu bisa ada manfaatnya untuk obat, lain lagi masalah. Ya. Atau mungkin apa, enggak, saya enggak ngerti. Nah, tapi setahu saya enggak ada manfaat serangga ini. Ya. Nah, taib. Untuk obat pun juga perlu dipertanyakan. Ya. Ya. Atau mungkin coro misalnya. Ya. Ambil coro, berburu coro, ya. Kecoa, ya, ada 30. Nah, ya. Dijual. Ya. Apa manfaatnya? Ya. Al-muhim, sesuatu yang tidak ada manfaatnya, kemudian dijual, ya. Ya. Tidak sah jual beli itu. Ya. Nah, kalau ada manfaatnya, dilihat mubah atau tidak. Mubah atau tidak. Ya. Kalau ada manfaatnya tetapi tidak mubah, ya, maka juga tidak diperbolehkan. Ya. Contohnya khamr misalnya. Barangkali ada orang yang mengatakan khamr ada manfaatnya. Ya. Nah, barangkali ada yang mengatakan demikian. Itu lagi banyak sekali masalah kalau minum khamr, lupa masalahnya. Mungkin itu dianggap manfaat oleh siapa? Ya, oleh orang yang meminumnya. Ya. Tetapi diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti ini sesuatu yang haram. Ya. Tidak mubah. Maka barang yang diperjualbelikan itu harus mubah dan ada manfaatnya. Dikatakan mubahatun naf'i. Ya. Mubahatun naf'i. Wabillahi taufiq. Diambil dari hadis ini. Ada beberapa ya jenis-jenis barang yang dengan tegas ditunjuk oleh Nabi tidak boleh diperjualbelikan. Innallaha wa rasulahu harrama bai'al khamri. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan jual beli khamr. Ini contoh. Contoh barang yang haram untuk diperjualbelikan. Berarti tidak mubah. Tidak mubah. Bahkan kita katakan tidak bermanfaat. Kalaupun ada yang mengatakan memiliki apa? Manfaat. Yeah. Yeah. Fa subhanallah ma'asyiral muslimin. Tidaklah Allah mengharamkan sesuatu kecuali karena ada mafsadah. Ada kerusakan, ada kejelekan yang terkandung di dalamnya. Yeah. Khamr ini adalah ummul khaba'is. Induknya semua perkara-perkara yang keji. Dengan meminum khamr, ya, seorang rusak akalnya. Juga rusak hartanya. Rusak agamanya. Karena ketika dia mabuk, dia tidak bisa melakukan sholat. Tarokas sholat, meninggalkan sholat. Rusak kehormatannya. Bahkan juga rusak jiwanya. Sebagian manusia mati, ya, karena minum apa? Khamr. Lima perkara ini rusak pada diri seseorang. Padahal agama Islam adalah agama yang melindungi lima perkara ini. Agama, kehormatan, harta, jiwa, taib, dan akal. Dijaga oleh syariat Islam. Ini diantara keindahan syariat Islam, menjaga lima perkara ini. Tetapi ketika seorang meminum khamr, rusak segalanya. Akalnya rusak, syarafnya rusak karena dia minum khamr. Dan dia memasukkan dirinya ke dalam golongan al-majanin, orang-orang yang gila. Rusak akalnya, rusak hartanya. Habis uangnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Terlebih ketika dia sudah kecanduan. Bukan hanya harta dia, harta orang tuanya. rusak hartanya, rusak kehormatannya, termasuk rusak juga mata jiwanya. Mungkin seorang mati dengan sebab itu. Wabillahi taufiq. Dan yang namanya khomer adalah segala sesuatu yang memabokkan. Apakah bentuknya itu cairan atau bentuknya padatan, ya, semuanya dikatakan khomer. Kullu muskirin khomer. Semua yang memabokkan adalah khomer. Dan semuanya haram. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah, ya. Ini ya yang bisa kita ambil sebagai contoh barang yang tidak mubah. Sehingga seandainya ada jual beli yang terkait dengan barang-barang ini, hukumnya mada haram. Na'am. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahimanur rahimakumullah. Hadis yang saya sebut tadi, kullu muskirin khamrun, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah di dalam sahihnya. Kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan dikatakan apa? Khamr. Berarti memperjual belikannya hukumnya apa? Haram. Karena tidak mubah. Manfaatnya juga tidak ada. Mubahatun naf'i. Ini salah satu syarat jual beli, ya, mubahatun naf'i. Bismillah. Kalau ada yang tanya jual beli rongsok boleh tidak? Dilihat rongsoknya. Kalau rongsoknya bermanfaat, ya, berarti apa namanya? Boleh. Setahu saya orang jual beli rongsok memang yang bermanfaat, kan demikian ya. Bisa didaur ulang, berarti boleh. Tapi lanjutkan saja dulu. Iya. Baik. Ini dulu, Pak. Iya, jangan dulu yang lain ya. Baik. Jadi demikian ikhwan. Ya. Mungkin ada yang jual beli tadi rongsok. Ya, ini ada tidak manfaatnya, ya. Baik. Dilihat rongsoknya, rongsoknya ini bermanfaat atau tidak. Kalau ada manfaatnya, mubah atau tidak manfaatnya. Ya. Ternyata bermanfaat tetapi untuk sesuatu yang tidak mubah. Yani manfaat itu tidak mubah. Ya. Naam. Wabillahi taufik. Ada mungkin jual beli apa namanya obat-obat yang sudah di luar apa namanya. Ya. Itu mungkin masuk rongsok juga. Expired ya. Ya. Baik. Wah ini beli ya kan. Di apotik-apotik yang sudah apa. Barang-barang yang sebenarnya mahal ini obat-obat mahal. Tapi sudah kadaluarsa. Dan kalau dipakai akan membahayakan orang. Ya. Tapi ketika dirubah kemasannya. Ya, taib dan ini obat-obat yang mahal. Ya, dia bisa rubah dengan harga yang apa? Murah. Taib. Mungkin ini barangkali dianggap rongsok juga. Ya, rongsokan-rongsokan ini. Ya. Tidak diperbolehkan yang seperti ini. Madorot. Rongsokan ini mungkin manfaat bagi dia, ya, dapat uang dan seterusnya. Tidak boleh, tidak mubah lagi di sini. Bahkan manfaatnya juga mungkin tidak ada. Ya. Ya. Tapi ketika rongsok yang dimaksud adalah rongsok plastik, rongsok kardus, rongsok apa namanya besi-besi yang kemudian didaur ulang, ya, yang mungkin kalau dilihat zat itu sendiri sudah tidak ada manfaatnya bagi orang yang apa, yang memilikinya, namun itu menjadi manfaat dan mubah untuk didaur ulang. Maka yang seperti ini diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Nah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Masuk kepada ya, yang kedua yang diharamkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Wal maitah. Dan diharamkan jual beli maitah. Al-maitah bangkai. Taib. Al-maitah. Ya. Apa ini maksud dengan maitah bangkai? Bangkai adalah semua hewan yang mati ya, tanpa penyembelihan yang syar'i. Semua hewan yang mati ya, tanpa penyembelihan yang apa? Syar'i. Nah, kambing tiba-tiba mati, berarti apa? Bangkai. Ya. Kambing jatuh dari tempat yang tinggi, ya, mati. Ya. Kambing tertabrak mobil, mati. Ini namanya mati bukan dengan sembelihan yang apa? Syar'i. Dia menjadi apa? Bangkai. Atau disembelih secara penyembelihan, ya, pada tempatnya, ya, tetapi disembelih untuk selain Allah Jalla wa'ala. Adzabah li ghairillah, menyembelih untuk selain Allah, untuk Nyai Roro Kidul atau untuk yang lain, ya. Ini juga disembelih, matinya disembelih, tetapi bukan sembelihan yang apa? Syar'i. Maka dia juga dikatakan sebagai apa? Bangkai, ya. Nah, bangkai itu diharamkan untuk diperjualbelikan. Sapi matinya karena apa? Dituangin air yang banyak, dikasih minum, minum, minum terus, minum sampai apa? Mati. Apa namanya ini? Ya, ada yang seperti itu, ya? Mati memang. Mungkin ada yang sempat disembelih, ada yang kemudian mati seperti itu. Sudah tidak ingin barokah dalam jual beli dia. Inginnya untung. Bagaimana sapinya berat, ya, dengan cara seperti itu dia bunuh. Jadilah bangkai. Nah, bangkai itu, ya, dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, Allah Jalla wa'ala mengharamkan mada al-maitah, bangkai. Al-maitah adalah ism likulli hayawanin, ya, kharajat ruhuhu bighairi zakatin syar'iyyah. Semua hewan yang keluar rohnya mati, ya, bukan dengan penyembelihan yang syar'i. Ya. Mati tidak disembelih atau disembelih namun bukan sembelihan yang syar'i. Ya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini tidak boleh diperjualbelikan. Jangan kemudian merasa sayang dengan harta. Sapi saya mati tiba-tiba. Sudahlah, sebelah saja seolah saya jadikan daging. Orang tidak akan tahu kalau itu bangkai. Taunya daging apa? Sapi, sudah. Padahal ini bangkai. Jadi yang namanya bangkai bukan kemudian barang yang sudah bau, itu bukan. Ini masih seger. Tapi matinya tidak dengan sembelihan apa? Syar'i. Tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini ada yang diperkecualikan dari bangkai. Ada dia bangkai namun diperkecualikan dari pengharaman. Kata Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis Ibnu Umar, uhillat lana maitatani wadamani. Ammal maitatani falhutu wal jarad. Telah dihalalkan untuk kita dua jenis bangkai. Mati tanpa disembelih. Dia bangkai tetapi halal. Yang pertama kata Nabi alaihi salatu wasallam, al-hut. Al-hut yakni samak, ikan. Ikan air. Ikan gerameh tiba-tiba mengapung mati. Selama itu masih toyib untuk dimakan, ya, halal untuk dimakan. Kalau sudah tidak toyib, memadorotkan, ini menjadi tidak boleh karena sisi yang lain. Bukan karena dia mati begitu saja. Toyib. Dikasih ikan, masih hidup semua, tiba-tiba mati semua. Ini bangkai. Tetapi diperkecualikan. Al-hut wal-jarad. Al-hut wal-jarad. Al-jarad, yakni, apa namanya, belalang. Nabi alaihi salatu wasallam beliau pernah berperang dan tidak makan kecuali belalang. Ini belalang termasuk yang diperbolehkan untuk dimakan. Di sini ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah diperkecualikan dari al-mayitah bangkai dua jenis hewan ini. Bangkai ikan dan bangkai al-jarad. Belalang. Dalam hadis yang lain, ketika Nabi alaihi salatu wasallam ditanya tentang air laut. Tentang air laut. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Laut itu airnya suci dan mensucikan. Al-hillu maitatuhu, dan halal bangkainya. Jadi bangkai hewan-hewan laut yang memang hidup di laut. Bukan bangkai yang ya dibuang di laut ya, atau hewan darat yang kemudian matinya di laut, bukan itu. Tapi betul-betul dia adalah hewan laut. Hillu maitatuhu. Ya. Sedang berjalan di pinggir pantai, tiba-tiba ada ikan paus sudah mati. Halal. Ya. Kita berada di laut, tiba-tiba ada hewan laut yang mati di situ, sudah mati. Anjing laut misalnya, walaupun namanya apa? Anjing. Halal. Ya. Anjing laut itu hidupnya di laut saja, ya kan? Ya, apa? Kan hidup di laut. Masuk keumuman sabda Nabi alaihi wasallam, al-hillu maitatuhu. Ya. Nah, kalau yang seperti ini karena diperkecualikan dari bangkai, maka diperjualbelikan juga boleh. Jual beli bangkai ikan juga apa? Boleh. Tidak harus yang namanya jual beli ikan adalah dimatikan di situ, ya. Kan ada memang kita membeli ikan langsung disembelih di situ. Ya, sekalian dibelih, dibersihkan. Itu dari hidup kemudian dibunuh di situ. Ya. Membeli yang sudah mati juga ada masalah. Ya, karena ini termasuk yang diperkecualikan dari apa? Bangkai. Kembali kepada hadis ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ya. Nabi alaihi salatu wasalam mengharamkan jual beli khamr. Kemudian juga jual beli maitah. Ya. Tayyib, al-maitah ya, tadi sudah kita ketahui. Apa namanya pengertiannya. Kemudian para ulama mereka mengatakan bahwasanya al-mayitah bangkai ini diharamkan karena ada sebab di situ. Ada illah, ada sebab. Sebabnya adalah karena mayitah itu adalah najis. Bangkai itu adalah apa? Najis. Sehingga dari sini dikiaskan, ya, termasuk yang diharamkan untuk diperjualbelikan adalah menjual beli najis, jual beli najis, tidak boleh. Ya. Dia tidak dikatakan bangkai, tapi itu najis, ya. Tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan, menjual beli najasa. Seperti misalnya ya, kotoran manusia ada najis, ya. Kencing manusia juga najis, haram untuk diperjual belikan. Kalau ada yang bertanya bagaimana dengan kotoran ayam, ya. Kotoran apa? Kambing, kotoran sapi, ya, sudah menjadi apa namanya? Pupuk dan masih ada bentuk-bentuk apa namanya ya, kotorannya. Ini kan sekarang diperjualbelikan, apalagi para petani kentang. Ya. Kalau di Purwokerto kentang ya, mungkin kalau di Wonosobo kentong demikian ya, atau sama saja kentang. Baik. Maka jawabannya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, as-sahih yang benar dalam masalah ini, ya. Maksudnya kotoran ayam itu bukan najis. Ya. Kotoran sapi juga bukan apa? Najis. Kotor memang, tetapi bukan najis. Ya. Ya. Jadi kaedahnya, hewan-hewan yang dimakan dagingnya, maka kotorannya rawsuhu tahir. Kotorannya tidak najis. Ya. Kotoran ayam tidak najis. Kotoran kambing juga demikian. Namun bukan berarti kemudian tidak dibersihkan. Ya. Dibersihkan. Di antara dalilnya, mungkin ada yang bertanya, apa dalilnya? Ya, tidak boleh kita sembarangan untuk mengatakan ini halal, ini haram, ya, tanpa dalil. Di antara dalil yang menunjukkan bahwasanya, ya, kotoran hewan yang dimakan dagingnya itu tidak najis, adalah diperbolehkannya kita untuk sholat di apa namanya marabidil ghanam. Dalam hadis disebutkan ya, bolehnya seorang untuk sholat di marabidil ghanam, tempat kandang apa? Kambing. Dan juga Nabi alaihi salatu wasallam pernah beliau memerintahkan ya sekelompok manusia untuk minum air kencing unta. Air kencing unta diperintahkan oleh Nabi untuk diminum. Ya. Wabillahi taufiq. Dalam riwayat Al-Bukhari rahimahullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamu Al-Bukhari rahimahullah, datang serombongan apa namanya manusia ke kota Madinah, datang serombongan manusia ke kota Madinah, kemudian pura-pura masuk Islam. Taib. Dan mereka ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah tiba-tiba atau dalam keadaan sakit, perutnya membesar. Taib. Perutnya membesar, kemudian datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam meminta bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, ini saya, kami ini serombongan sakit perut kami. Taib. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk ya, minum air kencing unta. Taib, saya bacakan makna dari hadis tersebut. Bisa dibaca dalam Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ya. Ada beberapa orang datang ke kota Madinah dalam keadaan sakit perut mereka, membesar perut mereka, keras. Ya. Mungkin bisa jadi penyakit hati atau mungkin penyakit-penyakit yang lain. Ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka ini, orang-orang ini untuk pergi meninggalkan Madinah menuju penggembala ontanya Rasul alaihi salatu wasallam. Pergi menuju penggembala ontanya Rasul. Dan Nabi mengatakan minumlah susu onta dan kencingnya. Mereka pergi meninggalkan Madinah, didapati onta-ontanya Rasul alaihi salatu wasallam atau onta-ontanya kaum muslimin dan ada penggembalanya Rasul di situ. Di pinggir kota Madinah, di luar. Maka mereka pun minum air susunya dan minum air kencingnya. Ya. Fa subhanallah, sembuh penyakit mereka itu. Tetapi ternyata mereka berpura-pura di hadapan Nabi alaihi salatu wasallam. Begitu mereka sembuh, penggembala Nabi ini dibunuh. Dicongkel matanya. Kemudian ditaruh di terik matahari sampai mati. Kemudian orang-orang ini ya, membawa semua onta-onta itu, alafu, semua onta-onta itu dibawa pergi oleh mereka. Ya. Sudah diberi kebaikan membalas dengan apa? Kejelekan. Nabi alaihi salatu wassalam ya, mendapatkan berita ini dari wahyu ya, atau dengan berita yang lain. Ya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam segera mengutus untuk mengikuti rombongan itu mencari jejak mereka. Walhamdulillah ketemu, ditangkap mereka. Ya. Kemudian Rasul alaihi salatu wasallam menegakkan kisos atas mereka, dihukum. Mata mereka juga dicongkel. Ya. Kemudian ditaruh di terik matahari. Dan mereka pun kemudian ya, mati. Hadis ini dikisahkan oleh Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim. Demikian kurang lebih khulasah kesimpulan dari kisah ya, rombongan ya, dari Uraniyin yang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang menjadi inti pembahasan di sini adalah Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan mereka untuk minum air kencing apa? Unta. Ya. Maka dari sini ya, para ulama ada yang berpendapat bahwasanya air kencing unta itu tidak najis. Ya. Mungkin ada yang mengatakan oh itu darurat. Karena orang sakit, tidak. Kalau memang darurat, mestinya Rasul alaihi salatu wasallam memerintahkan mereka untuk membersihkan mulutnya. Ya. Membersihkan yang kena air kencing apa? Unta. Membersihkan bejananya, karena itu najis. Kalau memang najis. dan sebabnya diizinkan untuk diminum karena darurat. Yang darurat itu diminumnya, adapun najis yang mengenai mulutnya, yang mengenai bejananya, seharusnya akan dicuci. Kalau memang itu najis, nyatanya tidak. Berarti diperbolehkan. Dari situ maka diambil suatu faedah dari hadis ini tentang minum air kencing unta dan kemudian juga sholat di mana? Di tempat kambing. Ini dalil bahwasanya ya, hewan-hewan yang dimakan dagingnya maka kotorannya tidaklah apa? Najis. Laisa binajis. Ya. Maka kembali kepada permasalahan ya, tentang kotoran ayam yang sudah menjadi pupuk atau masih ada bentuknya sebagiannya. Kemudian juga kotoran kambing. Baik, sekarang kita tanya, apakah syarat yang pertama ini terpenuhi, yaitu yang pertama bermanfaat? Bermanfaat atau tidak? Bermanfaat untuk pupuk. Ada naf', ada manfaat. Apakah mubah? Jawabannya apa? Mubah. Maka terpenuhi syarat ini. Mubahatun naf'i. Mubah manfaatnya. Jadi ada manfaatnya dan mubah. Dan mubahnya bukan karena darurat, bukan karena hajat. Jadi memang asalnya mubah. Ya. Jadi mubahnya bukan karena darurat, mubahnya bukan karena hajat. Ya. Karena nanti ada perkara yang mubah dan bermanfaat, tapi mubah dan manfaatnya ini karena hajat. Maka nanti keluar dari pembahasan ini. Ya. Insya Allah akan sampai pembahasannya. Ya. Bi'idnillah ya azza wajalla. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Jadi sudah kita ambil suatu faedah di antara barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan karena ini tidak mubah, ini haram. Yang pertama tadi adalah madza apa? Al-khamr, haram. Yang kedua adalah madza? Maitah, bangkai. Kecuali yang diperkecualikan. Itu bangkai ikan, ya. Bangkai hewan-hewan laut dan bangkai apa? Bangkai belalang. Kemudian yang ketiga, ya, diambil dari sabda Nabi yang mengharamkan mayitah. Mayitah itu diharamkan karena ada illah. Ada alasan kenapa diharamkan. Karena mayitah itu najasah, najis. Maka diambil faedah berarti jual beli najis tidak diperbolehkan. Ya. Kalau itu najis, tidak boleh untuk diperjual belikan. Ya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari sini kemudian muncul pertanyaan tadi. Apakah boleh memperjualbelikan pupuk yang asalnya dari kotoran ayam, kotoran kambing yang masih ada wujud kotoran-kotoran itu. Ternyata bahwasanya barang-barang tadi bukan termasuk dari apa? Najis. Berdasarkan dalil-dalil yang telah kita sebutkan. Maka dari sini juga ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ya, diambil faedah bahwasanya itu boleh diperjualbelikan karena ada manfaatnya. Satu, dan itu mubah, tidak diharamkan. Terpenuhilah syarat ini, antakunal ainu mubaha mubahatan naf'i. Barang yang diperjualbelikan ya memiliki manfaat yang mubah. Wallahu a'lam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan di antara yang diharamkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Wal khinzir. Juga khinzir. Khinzir diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diperjualbelikan. Ma huwa al khinzir? Al khinzir yakni babi. Al-khinzir, babi. Ya. Babi itu najis. Para ulama mengatakan najasatul ain. Ya. Jenis najisnya adalah najasatul ain. Yani zatnya, ainnya itu najis. Sesuatu kalau dikatakan najasatul ain, tidak mungkin disucikan. Tidak mungkin jadi suci. Karena memang barangnya najis. Walaupun dicuci dengan air sak laut. Dikerucuk air lagi. Tapi wujudnya atau memang ini adalah hewan yang najis. Najasatul ain. Semuanya najis. ain zatnya itu najis. Ini khinzir. Khinzir itu najasatul ain. Karena nanti ada pembahasan benda yang mutanajis. Itu najis, tapi bukan najasatul ain. Misalnya baju saya ini ya digunakan untuk ngepel kencing anak. Lupa itu baju mau dipakai malah digunakan untuk ngepel kencing. Dikatakan baju ini najis, tapi najisnya bukan najasatul ain, yakni baju ini. Baju ini mutanajis. Terkena apa? Najis. Artinya bisa disucikan. Dikerucuk air, dibersihkan, sudah jadi suci. Atau ditaruh di tempat jemuran, kebetulan hujan lebat, hujan, ya, kemudian terkena sinar matahari, kering, sudah tidak ada lagi sifat najis itu. Ya sudah, jadi apa? Suci. Adapun khinzir, babi, babi itu najis, dan jenis najisnya adalah najasatul ain. Najasatul ain. Zatnya najis. Dan subhanallah, orang yang melihatnya juga merasa jijik. Secara tabiat orang itu jijik melihat apa? Baik. Kalau yang masih baik fitrahnya, lihat hewan ini apa? Jijik. Menjijikkan memang. Suaranya, bentuknya, menjijikkan. Belum lagi kalau dilihat apa yang dia makan. Yang dia makan itu qadurat, najis-najis. Kotoran manusia dia makan. Najis-najis dia makan. Bahkan ya, kotorannya sendiri, kotoran temannya, temannya mati, bangkainya dimakan oleh dia. Qadurat. Belum lagi sifatnya juga sifat yang tidak baik. Babi itu ma'ruf, terkenal sebagai hewan yang tidak memiliki kecemburuan sama sekali. Pasangannya diambil oleh yang lain tidak masalah. Itu babi. Makanya para pengonsumsi babi biasanya terbawa sifatnya ya, menjadi orang-orang yang tidak punya kecemburuan. Jadi orang yang tidak cemburu. Padahal cemburu itu perkara yang menjadikan seorang itu baik. Wabillahi taufik. Jadilah seperti jago. Ayam jago ya. Kalau pasangannya mau dia apa namanya? Diambil sama yang lain, dia pertaruhkan kehormatannya. Wabillahi taufiq. Di samping juga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nah, babi ini termasuk hewan yang menjadi penyebab sekian banyak penyakit bagi manusia. Berbagai macam jenis penyakit sebagaimana disebutkan dalam ilmu kedokteran. Sebab-sebab penyakit ini, penyakit itu dan seterusnya. Termasuk juga ya, di dalam babi itu ada yang terkenal apa? Ada cacing apa? Ya, pita. Yang katanya kalau digodok dengan temperatur yang tinggi pun tidak akan apa? Mati. Ya. Ini diantara hikmah kenapa diharamkan hewan ini. Walhamdulillahirrabbilalamin, Allah Jalla wa'ala ya, memberikan kepada kita hidayah Islam. Dan kita diharamkan atau diharamkan atas kita perkara-perkara yang membahayakan diri kita. Termasuk juga mata al-khinzir. Ini termasuk hewan yang apa namanya tidak mubah. Kalaupun dikatakan ada manfaatnya. Dan tidak boleh bagi seorang muslim kemudian mengatakan, saya kan tidak menjual kepada kaum muslimin. Saya kan menjual kepada non muslim yang mereka memang makan apa ya khinzir ya. Ya tidak boleh seperti itu. Syariat untuk kita juga syariat untuk mereka. Seharusnya mereka masuk Islam dan mengikuti syariat siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, wallahi demi Allah, lau kana Musa hayyan, seandainya Nabi Musa itu hidup ya, tidak ada pilihan lain bagi Musa alaihi salatu wasalam kecuali mengikuti aku. Wabillahi taufiq. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini diantara yang diharamkan untuk diperjualbelikan, yaitu mada khinzir, babi. Adapun yang keempat yang diharamkan adalah al-asnam. Al-asnam yakni patung-patung. Taib. Jangan karena apa namanya berdalih kesenian, tenang-tenangan, ya, kemudian kita jual beli mana? Ya, patung. Tidak diperbolehkan ma'asyiral muslimin rahimah dan rahmatullah. Ini barangkali yang mungkin bisa kita sampaikan. Ada beberapa masail yang masih tersisa terkait dengan hadis ini. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Dan saya mohon maaf seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin belum kita jawab. Kalau memang ada pertanyaan, karena kita akan menyebutkan sesuai dengan apa? Urutan syurut yang disebutkan di dalam apa? Dalam hadis ini. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kemudahan kita untuk tafaqquh fiddin, ya, untuk memahami ayat-ayat dan juga hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Naktafi bihadzal qadri wa shalawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.